Ada yang baru dari Nissin loh. Oh ya? Iya, Nissin biskuit kelapa hijau. Aduh asyiknya Nissin biskuit kelapa hijau. Digigit-gigit rasanya nikmat selangi. Asyiknya, oh nikmatnya Nissin biskuit kelapa hijau. Rasa dirasa semakin menggoda, sungguh terasa asli kelapanya. Nissin-Nissin biskuit kelapa hijau. Enak-enak. Mau biskuit kelapa asli, hanya Nissin yang punya. Asik-asik. Aduh asyiknya Nissin biskuit kelapa hijau. Digigit-gigit rasanya nikmat selangi. Nissin kelapa hijau nikmat di setiap gigitan.